السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada kitab Sawarif 'anil Haqq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Ini penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang sulit untuk menerima al-haq. Sudah kita bahas muqaddimah dan penghalang yang pertama, yaitu al-jahlu, kebodohan. Maka kita masuk pada penghalang yang kedua, yaitu i'tiqad ghumud al-haq wa ishtibahuhu, anggapan bahwa kebenaran itu sulit dan rumit. Ini juga permasalahan yang sering menjadi penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran, karena gambaran yang ada di benak mereka bahwa kebenaran itu sulit untuk dicari, sulit untuk dipahami. Qala, dikatakan oleh penulis, i'taqada katsirun mimman la tahqiqa 'indahu wa la khibrah lahu wa la ma'rifah lahu bi nusus al-Qur'an wa sunnah wa dalalatuha wa mud al-haqq wa su'ubatihi. وزاد من رسوخ هذا الاعتقاد أيضا ما سطره دعاة التقليد. Kebanyakan manusia meyakini, tentunya kebanyakan manusia yang tidak memiliki tahqiq, tidak memiliki ilmu dan penelitian terhadap ilmu, tidak memiliki pengalaman ilmu, tidak memiliki pengenalan terhadap ilmu, nas-nas Al-Quran was-sunnah, dan juga tidak mengerti penunjukannya atau dalil-dalilnya, bahwa mereka meyakini ghumud al-haqqi wa su'ubatihi, meyakini tidak jelasnya kebenaran dan sulit untuk memahami kebenaran. Wazad, dan ditambah lagi, min rusukhi hadzal i'tiqad, semakin mantapnya keyakinan ini dengan apa yang ditulis oleh para du'at at-taqlid, apa yang diucapkan oleh para da'i-da'i yang mengajak untuk taklid, yaitu syurut al-hukum al-masail wal-ahkam, syarat-syarat menghukumi sesuatu atau untuk membahas masalah-masalah hukum. Yang terwujuduha fi kathir minal muftin fi hadha zaman, dengan syarat-syarat yang hampir-hampir para mufti enggak memilikinya. Qanibidina azakumullah, bertambah rusuh, bertambah kokoh keyakinan ini ketika para du'at taqlid, orang-orang yang mengajak pada taqlid berkata bahwa kalian enggak mungkin bisa memahami Al-Quran, kalian enggak mungkin bisa memahami hadis-hadis dengan benar. Kalian itu kalau mau memahami Quran dan hadis secara langsung, mau menyimpulkan, kalian memiliki syarat-syarat yang harus dilalui. Syaratnya, 1, 2, 3, syarat-syarat ini syarat yang sangat sulit, yang para mufti saja belum memilikinya. Khanifidina azakumullah, apa tujuan mereka menyatakan seperti itu? Tujuannya sudah, jangan baca Quran secara langsung, jangan baca hadis secara langsung, ngikut sajalah, alias taklid. Khanifidina azakumullah, ada ifrat, ada tafrit. Di mana ifrat, di mana tafrit? Mereka yang mengajak kepada aqlaniyah, yang mengajak pada rasionalisme, mengatakan kita harus membuka cakrawala pikiran kita. Kita jangan taklid terus-menerus. Kita harus bisa berpikir sendiri, baca sendiri, tafsirkan sendiri, pahami sendiri. Maksudnya dalam tanda petik dengan akal. Tulis buku, membuka pintu ijtihad. Arti setiap orang bisa berijtihad. Baca Quran, oh berarti begini, berarti begitu. Ini ifrat, berlebih-lebihan. Tetapi ini merupakan perkara yang merupakan reaksi dari aksi yang berbentuk taklid. Sudah, pokoknya pelajari kiai. Kamu memahami Quran, enggak akan bisa. Kamu memahami hadis, enggak akan bisa. Maka tutup Quran, tutup hadisnya. Apa yang harus dikerjakan pakai? Kerjakan ini, sami'na wa ta'ana. Kerjakan itu, sami'na wa ta'ana. Taklid. Bagaimana mereka menggiring manusia untuk taklid? Menggiring manusia untuk taklid dengan mengajarkan pada mereka bahwa memahami kebenaran itu sulit, susah, dan memiliki syarat-syarat yang sangat sulit. Wa atiqadu su'ubatil haqqi ja'ala bainaha ula'il muqtadin au mu'taqidin wa bainal haqqi hijaban mastura. Dan keyakinan sulitnya memahami kebenaran, keyakinan mengatakan, keyakinan yang merupakan anggapan bahwa kebenaran itu sulit, ini menjadi penghalang antara mereka dengan kebenaran. Jadi hijaban mastura, antara mereka dengan kebenaran ada hijab. Wahailan yahulu duna nadharihim fil masail almutanaza fiha. Seakan-akan ada tirai yang menghalangi mereka untuk memandang kebenaran, untuk melihat masalah-masalah yang diperselisihkan. Fadlan an tanqihiha wa bayan ar-rajih min al-marjuh minha. Lebih-lebih lagi mau melihat mana yang sahih, mana yang rajih, mana yang marjuh. Mau lihat saja tidak bisa, tertutup dengan keyakinan tadi. Tidak mungkin kamu bisa paham. Al-Quran ini tinggi. Atau kitab-kitab para ulama. Kita mau buka kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba ada yang menasehati. Yang sekarang orang itu hizbi, sururi. Kamu jangan masuk-masuk ke masalah ini. Ini masalah besar, masalah tinggi, masalah yang sulit. Ini bukan makanan kamu, ini makanan para ulama. Apa maknanya? Jangan buka kitab-kitab tersebut. Ini adalah penghalang untuk kita memahami kebenaran. Padahal kebenaran itu ada pada kitab-kitab tersebut, kitab-kitab para ulama. Dan dijelaskan oleh mereka, kalau ada kesulitan, tanyakan kepada para ulama, selesai. Tetapi orang ini memang tujuannya bukan untuk mengajak pada kebenaran. Tujuannya agar engkau tetaplah taklid bersama kami. Kalau baca kitab-kitab tersebut, pasti dia akan dibantah. Khamilin a'azakumullah, itu khawatiran mereka. Kalau para tullabul ilmi membaca kitab-kitab para ulama kibar atau ulama yang terdahulu, kitab-kitab besar, maka niscaya dia akan ketahuan belangnya. Orang itu akan ketahuan hizbiyahnya, akan ketahuan penyimpangannya. Maka dikatakan, jangan baca buku-buku seperti itu. Itu biar para ulama yang baca. Kita ngikut saja. Khamilin a'azakumullah, demikian pula pada kitab-kitab lainnya. Wa talabul haqqi wa tabayyunuhu wa kashfuhu fi hadhihi al-ayyam ashal min qabl. Padahal mencari kebenaran dan mencari kejelasan dan mencari sesuatu untuk mengetahui dan membuka ilmu di hari-hari ini lebih mudah daripada hari-hari yang lalu. Wa dzalika litayassuf asbab al-wuquf 'alaih. Yang demikian karena semakin mudahnya sebab-sebab yang akan mengantarkan ke sana. Dan kalian lebih tahu tentunya. Sekarang lebih mudah untuk mencari kitab, lebih mudah untuk mencari fatwa ulama, lebih mudah untuk membuka berbagai macam bab-bab fiqih, lebih mudah. Pertama, kitab-kitab sudah tersusun dengan rapi. Dulu tidak seperti sekarang. Demikian pula pembahasannya sudah dipilih-dipilih. Ini bab tahara, ini bab salat, ini bab puasa. Dulu tidak seperti itu. Di zaman Imam Malik rahimahullah hanya jama' wa jama', hanya mengumpulkan dan mengumpulkan. Di mana yang fiqih, di mana tidak tahu. Cari sendiri. Bahkan ada yang menyusunnya dengan musnad. Riwayat dari Abu Bakar Siddiq sekian. Riwayat dari Umar bin Khattab sekian. Riwayat dari Utsman sekian. Riwayat dari fulan sekian. Riwayat dari fulan sekian. Kalau kamu mau cari tentang taharah, ada di sini, ada di sana, ada di sahabat ini, ada di sahabat itu, sulit mengumpulkannya. Atau bahkan lebih sulit lagi, mereka harus mencari kepada para rawi-rawi yang harus menempuh perjalanan jauh. Tapi sekarang lebih mudah. Kamu masuk maktabah, perpustakaanmu lengkap. Mau kitab apa, dalam mazhab apa, dari ulama yang mana. Bahkan maktabahnya ada di kotak ajaibmu. Klik, keluar semua. Maktabah Syamilah. Khunibnina azakumul ashal. Lebih mudah daripada ketika dulu. Imma binadharil insan bi khasati nafsih atau bil isti'ana bi ghairi. Apakah dengan seorang melihat pada apa yang dia miliki atau dengan bantuan orang lain? Kata Imam Syatibi rahimahullah, amma idza kana hadzal muttabi' nadharan fil ilmi mutabassiran fi ma yulqa ilayh ka ahli al ilmi fi zamanina fa inna tawassulahu ila al haqqi sahlun. Kata Imam Syatibi rahimahullah, adapun bagi seorang yang mau ngikut dan dia memandang pada ilmu, bisa melihat ilmu dan bisa memperhatikan apa yang diberikan kepadanya seperti para ulama di zaman kita, maka sungguh fa inna tawassulahu ilal haqqi ashal, sesungguhnya memahami kebenaran akan mudah. Mau ketemu ulama gampang, angkat, assalamualaikum syekh, kif halak, bekhair ya syekh, indi iskal fi masalat kada, fi masalat kada. Masya Allah, ni'mah azimah. Atau mau langsung buka kitab, ada. Atau ketika baca kitab kurang jelas, tanyakan, para asatidah juga ada. Sahlun tawassulahu ilal haqqi sahal, mencari kebenaran mudah sekarang ini. Tidak ada alasan untuk menyatakanlah saya taklid saja. Tidak ada alasan. Dan tidak bisa berkata sulit mencari kebenaran, sudahlah pokoknya apa kata ustaz tadi saya ikut. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu bukan alasan. Siapa bilang sulit? Tidak sulit kalau mau berusaha. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, falwuqufu ala al-haqqi walittila'i ala ma syara'ahu Allahu li'ibadihi qad sahalahu Allahu ala al-mutaakhirin. Kata Imam Syaukani, untuk berhenti pada kebenaran, untuk melihat apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, Qad sahalahu Allah, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mutaakhirin. Dimudahkan untuk para mutaakhirin. Subhanallah. Giliran generasi-generasi pemalas, Allah mudahkan. Saya katakan generasi pemalas karena tidak seperti dulu semangatnya. Tidak seperti para rawi-rawi hadis yang berjalan dari negeri ke negeri, dari kota ke kota, bahkan dari benua ke benua untuk cari satu hadis. Semangat mereka. Tapi sekarang maunya disuapin terus. Duduk di kursinya, diem. Ah. Kalau ada yang nyuapin, kalau enggak ada, ya sudah, saya enggak belajar. Kenapa? Ustaznya enggak datang. Masya Allah. Jadi ustaz yang suruh datang kepada kamu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini barakallahu fikum. Tetapi subhanallah, Allah arhamur rahimin. Justru zaman-zaman seperti itu manusianya dibikin mudah, dibikin mudah, dibikin mudah. Tidak hadir, bisa dengarkan dari radio. Masya Allah. Bukunya enggak punya, bisa download kitabnya. Masya Allah. Dan ini merupakan rahmat dari Allah SWT yang kata Syaukani, sahalallahu alal mutaakhirin. Allah mudahkan buat orang belakangan. Yassarahu ala wajhin la yahtajuna fihi minal inayah wat ta'ab. Allah mudahkan dari sisi mereka tidak butuh lagi untuk bercapek-capek. Illa ba'du ma kana yahtajuhu min qablihim wa min qibalihim, kecuali apa yang dibutuhkan oleh mereka dari sisi mereka sendiri. Ini butuh sesuatu, perangkat-perangkat atau sebab-sebab. Adapun lelah, ya, tidak. Walakin ma'al asaf, tetapi sangat disayangkan, hadhihi al-asbab al-muyassira li talab al-haq qad jalabat al-kasal. Tetapi sungguh sangat disayangkan, sebab-sebab yang Allah mudahkan, jalan-jalan mencari ilmu yang sudah Allah mudahkan bagi mereka agar mereka mencari kebenaran, justru menjadikan mereka bertambah malas. Yang tadinya datang ke masjid, sekarang enggak datang lagi. Kenapa? Gampang. Tinggal klik saja di HP saya, muncul itu suaranya. Masya Allah. Lihat, khanibdina azakullah. Justru bertambah kasal, bertambah malas. Likathirin minnan nas, wafarratu fi talabi, ma yusiluhum lilhaq. Akhirnya mereka justru menyia-nyiakan, tidak mencari ilmu, sesuatu yang akan menyampaikan mereka kepada kebenaran. Berkata al-allamah Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, beliau berkata, warubba taysirin jalabat ta'sir, fa'inna hadha taysir ramal uqula bil kasal wal aidi bil shalal. Subhanallah. Tepat sekali ucapan beliau. Ucapan Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi rahimahullah. Qal, dia katakan bahwa bisa jadi kemudahan menyebabkan kesulitan. Bisa jadi kemudahan menyebabkan kesulitan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kemudahan, maka akal menjadikan dirinya malas. Akal berpikir, gampang, nanti saja. Jadi malas. Wal aidi bisyalal, dan melemparkan pada tangan kelumpuhan. Ngapain saya berbuat? Oh, tunggu saja datang kok. Ngapain saya berjalan? Duduk saja sampai kok ilmunya. Lihat, ikhwan fillah, na'azakumullah. Dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah, bukan bertambah semangat, tetapi bertambah malas. Ketika tahu ternyata sekarang sudah ada radio, dulu belum ada radio, sekarang sudah ada, Masya Allah, gembira, dimudahkan oleh Allah SWT, tetapi justru yang hadirnya jadi separuh kajian. Kenapa? Gampang di rumah saja. Apakah bisa di rumah tanpa gangguan anak-anak? Apakah bisa di rumah tanpa gangguan tamu? Assalamualaikum. Apakah bisa di rumah tanpa gangguan istrinya yang menyatakan, Pak, mana jarum saya? Ambil itu di lemari. Mari yang mana? Tidak selesai. Lagi ngaji daripada lagi dengarkan kajian. Khamilina azakumullah. Barakallahu fikum. Benar kata beliau, ruba taisirin jalabat ta'sir. Kadang-kadang kemudahan justru membawa kemalasan. Berkata seseorang, ahsan kayak dulu. Enggak ada Android, enggak ada radio, enggak ada semua. Kumpul ikhwah di masjid, Masya Allah. Semangatnya. Khamilin a'azakumullah. Qala wa'atiqadu su'ubatil haqqi wa gumudihi wa ijtibahihi syubhatun iblisiyah syaitaniyah. Jangan anggap enteng. Kata penulis, keyakinan bahwa al-haq itu sulit, kebenaran itu rumit, sulit dipahami, ini adalah syubhat yang merupakan syubhat iblisiyah, syaitaniyah, tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Liyusrifihan nas anin nazar wa taharil haq, agar manusia berpaling, tidak lagi mau mencari kebenaran dan tidak mau berusaha untuk mencari hak. Berkata al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, raddu syubhah allati wada'aha asy-syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqah al-mukhtalifah wa hiya anna al-Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Kata beliau rahimahullah, judul babnya bantahan terhadap syubhat yang dilemparkan oleh syaitan, yaitu bahwasanya hendaklah kalian meninggalkan Quran dan sunnah, hendaklah kalian mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda. Tetapi syaitan tidak langsung berkata seperti itu, tetapi dengan tipu daya, dengan syubhat. Bagaimana caranya? Qal, mereka akan berkata, annal Qur'ana was sunnah la ya'rifhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwa Qur'an dan sunnah enggak mungkin bisa dipahami kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak. Mujtahid itu ada mujtahid yang muqayyad, ada mujtahid yang mutlak. Mujtahid yang mutlak adalah yang bisa dia berijtihad pada segala bidang, tafsir, fiqih, hadis dan sebagainya. Pada semua masalah, masalah ini dan masalah itu. Mujtahidul mutlak adalah mujtahid yang memiliki sifat kada wa kada, digambarkan sifatnya. Mujtahid mutlak itu harus hafal hadis dan hafal tafsirnya, dan dari sekian puluh tafsir hafal ayat dengan tafsirnya dari sekian puluh tafsir. Dia harus alim di bidang qawaid, alim di bidang usul, alim di bidang musalah hadis, alim di bidang berbagai macam bidang-bidang yang harus adanya. Yang hampir-hampir enggak ada seorang pun yang tersifati dengan sifat seperti itu. Hampir-hampir enggak ada. Apalagi di masa-masa sekarang. Qala, kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, awsafan la'allaha la tujad tamma fi Abi Bakr wa Umar. Sifat-sifat yang hampir-hampir enggak ada pada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada sahabat pun enggak ada. Qul inna a'udzubikumullah. Fa illam yakunil insan kadzalik. Katanya, kalau manusia tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, jangan berani-berani memahami Al-Qur'an dan sunnah. Fal yu'rid anhuma. Hendaklah berpaling dari keduanya. Berpaling dari Quran dan Sunnah. Fardhan hatman la syakka wa la iskala fi. Suatu keharusan, kemestian yang tidak ada keraguan padanya. Harus ditinggalkan. Kamu tidak pantas untuk baca Quran. Maka Qurannya hanya jadi jimat di lemarinya. Tidak boleh dipahami. Dibaca-dibaca tapi tidak dipahami. Kenapa? Saya bukan mujtahidul mutlak. Biarkan mujtahid mutlak yang membahasnya. Kita hanya ngikut. Khamilin a'azakumullah wa man talabal huda minhuma. Kalau ada yang mencari kebenaran dari Quran dan sunnah, maka akan dijuluki oleh mereka imma zindiq, akan dikatakan zindiq, wa imma majnun, akan dikatakan gila. Kamu ngapain mencari kebenaran dalam Quran? Kamu memahami dalam Quran, gila kamu, majnun. Begitu kan? Li'ajli su'ubati fahmihima. Karena anggapan mereka sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Fa subhanallah wa bihamdih kama bayyana Allah subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhah al-mal'una. Sebagaimana sudah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara syariat dan secara takdir, secara penciptaan dan secara syariat, amran yakni syariat, sudah dibantah oleh Allah syubhat yang terlaknat ini. Min wujuhin syatta, sudah dibantah oleh Allah dari segala sisi. Balagat ila haddi daruriyatil ammah, karena bantahan yang demikian banyaknya sudah mencapai daruriyatil ammah, artinya sudah mencapai derajat daruriyat. Daruriyat itu aksioma, suatu yang mesti orang tahu. Bahkan Allah sebutkan, setiap menyebutkan ayat diiringi dengan kalimat apa? Bayyinat. Tala sekadalik. Ayat bayyinat. Apa makna bayyinat? Yang jelas gamblang. Ayatin bayyinat. Selalu. Atau bukankah datang pada kalian al-bayyinah, keterangan yang jelas? Khadibidina azakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan berkali-kali tentang Quran. Bukuranan Arabian la'allakum taqilun, Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Tayib. Kalau Quran berbahasa Arab kemudian orang Arabnya enggak paham, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kebenaran? Allah berikan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang sudah dipaham. Quranan Arabian la'allakum taqilun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walaqad yassarnal Quran lidzikr, dan kami sudah mudahkan pada Quran ini untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk diingat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh telah pantas bagi mereka ucapan atas mereka bahwa kebanyakan mereka tidak akan beriman. Ini sudah Allah takdirkan kebanyakan mereka tidak akan beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Dan kami sudah jadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Dan dijadikan tangannya di dagunya fahum muqmahun, sehingga mereka dalam keadaan menengadah ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di depan mereka tutupan. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga Allah berikan tutupan. Fa aghshaynahum, dan kami tutupi mereka. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa memandang, enggak bisa melihat. Wa sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun, dan sama bagi mereka, kamu ingatkan mereka ataupun tidak kamu ingatkan mereka, sama bagi mereka. La yu'minun, mereka enggak akan beriman. Tayyib, gambaran ini gambaran tentang siapa? Musyrikin, kufar yang tidak mau diajak masuk Islam dan enggak mau mengikuti dakwah Rasul SAW. Tayyib, apakah Allah gambarkan mereka tidak paham atau tidak mau? Hanibidina azakullah, lihat. Allah katakan pada mereka, memang mereka sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang enggak akan beriman. Sudah diberi belenggu di lehernya. Dan juga tangannya diikat ke lehernya. Dan sudah kami jadikan tutupan di hadapannya, di belakangnya. Dan kami tutupi mereka. Maka mereka tidak bisa melihat. Enggak bisa melihat kebenaran. Padahal mereka membaca. Sawa'un 'alaihim. Maka sama bagi mereka, kau ajak mereka kepada iman ataupun tidak kau ajak mereka. Kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan. Bahwa mereka la yu'minun. Mereka enggak akan beriman. Tapi siapa yang bisa beriman kalau begitu? Innama tundziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya yang akan mengikuti, yang kau bisa beri peringatan dia, adalah orang-orang yang ittaba'a dzikra, yang dia mau mengikuti dzikra ini. Apa dzikra? Al-Quran. Wa khasyar rahman, dan takut kepada Allah yang Maha Rahman. Bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, beritakanlah kabar gembira pada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Qanibidin a'azakumullah, bahwa yang akan bisa menerima peringatan adalah orang yang mau membaca dan mengikuti dzikra ini dan diiringi rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka, tidak bisa. Karena mereka sudah terhalang. Sehingga mereka walaupun paham, tidak mau. Walaupun ngerti, tidak mau ngikut. Mereka tidak peduli. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini, ada beberapa kaum yang tidak mau tahu. Bukan tidak diberitahu. Tidak mau tahu. Diberi peringatan, diberi ancaman, diberi ayat, diberi hadis, tapi dia tidak mau tahu. Dia tutup matanya, dia tutup telinganya, pokoknya. Saya gak mau tahu. Maka mereka gak akan bisa diberi peringatan. Sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Mereka gak akan beriman. Sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Karena mereka orang-orang yang tidak mau tahu. Ini yang sedang kita bahas. Orang-orang yang menganggap kesulitan kebenaran. Atau menganggap kebenaran itu sulit. Dan menganggap bahwa al-haq rumit. Sehingga ketika diterangkan, dengarkan. Ini ayatnya. Sudahlah. Saya tidak mau tahu. Rumit. Pokoknya dari dulu begini, ya begini. Banyak atau enggak banyak manusia seperti ini? Banyak. Dengarkan dulu nih Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat ini. Sudahlah kamu tahu apa. Yang bisa memahami Al-Quran itu para ulama. Para mujtahid mutlak. Kamu jangan gegabah baca-baca Quran. Astagfirullah. Terus untuk siapa Quran diturunkan? Untuk 2-3 orang saja? Para ulama? Khana bin na'azakullah kumusim yang sahramati. Wahadhal alamah al-allamah al-amir as-san'ani yashku min ula'ik. Syekh al-allamah al-amir as-san'ani rahimahullah mengeluhkan keadaan mereka ini. Alladzina ja'alu bainan nas wa darkil haqqi wa ma'rifatihi hijaban mastura. Yaitu mengeluhkan orang-orang yang menjadikan antara manusia dan memahami kebenaran dijadikan ada hijaban mastura, ada hijab yang menghalangi. Atau hisnan mani'an, ada benteng yang kokoh yang menghalangi manusia dari kebenaran. Bidakwa su'ubatil haq, dengan alasan sulitnya, rumitnya kebenaran. Wa ghumuduhu wa khafa'ih, dan samarnya kebenaran. Faqala, maka berkata Amir San'ani rahimahullah, falaita syi'ri malladhi khassal kitab wa sunnah bil man'i an ma'rifati ma'aniha. Duhai kiranya, apa yang menyebabkan kitab dan sunnah khusus, secara khusus, terhalang untuk bisa dipahami makna-maknanya. Apa penyebabnya? Kenapa kalau Quran dan sunnah, oh ini sudah dipahami, jangan dibahas, jangan dipelajari. Padahal Allah turunkan dengan bahasa kalian sendiri. Dengan Quranan Arabian. La'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Wa fahmi tarakibiha wa mabaniha. Dan juga dianggap terhalang untuk bisa memahami susunannya dan berpaling untuk mengeluarkan daripadanya faedah-faedah ilmu. Hatta ju'ilat ma'aniha kal maqsurati fil khiyam. Akhirnya faedah-faedah yang dalamnya dijadikan seperti maqsuratin fil khiyam, seperti mutiara-mutiara yang tertutup di dalam cangkangnya. Qad duribat dunaha as-sujuf, yang telah ditutup oleh cangkangnya. Walam yabqa lana ilaiha illa tardid al-fadhiha. Akhirnya tidak tersisa kecuali mengulang-ulang lafadznya. Dibaca lafadznya dan huruf-hurufnya. Wa in istinbat ma'aniha qad sara hijran mahjura. Adapun memahami isinya sudah menjadi perkara yang ditinggalkan. Yang tersisa hanya lantunan saja. Dilantunkan Al-Quran di sana, di sini, di sono, di mana-mana baca Quran. Musabaqah tilawat Al-Quran. Itu pun sudah berani main-main. Dilantunkan. Nanti dilantunkan lagi dengan logat dangdut dan sebagainya. Khonibin a'azakumullah. Isinya tidak pernah dibahas. Isinya, oh tidak mungkin kita bisa memahami isinya. Itu para mujtahid mutlak yang bisa. Khonibin a'azakumullah. Akhirnya sara istinbatu ma'aniha hijran mahjura wa haraman muharrama. Menjadi suatu yang haram, enggak boleh dipelajari. Mahsur, terkurung, tertutup. Ini khudibina azakumullah adalah perkara yang merupakan syubhah syaitaniyah yang menghalangi manusia, khususnya kaum muslimin, untuk mempelajari kitabnya, Al-Quran, dan sunnah nabinya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga barakallahu fikum, pahamilah bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk kalian seluruhnya. Dan Allah sudah mudahkan Al-Quran ini untuk kalian pelajari. Allah sengaja menurunkannya dengan bahasa Arab agar kalian bisa paham. Dan Allah sebutkan dengan kalimat-kalimat yang sangat mudah dipaham. Kalau ada kesulitan, ada tafsir dari para ulama. Singkat tanya. Kalau ada sesuatu umut, ditanyakan kepada mereka para ulama. Dan tafsirnya juga terjaga. Tafsir para ulama lengkap. Tafsir Ibnu Katsir ada. Tafsir yang lainnya juga ada. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka enggak jadi alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran was Sunnah. Yang ketiga, i'tiqad al-mubtil annahu al-muhaq. Penghalang yang ketiga adalah keyakinan seorang yang mubtil, seorang yang berada di atas kebatilan, meyakini bahwa dia di atas kebenaran. Ini juga penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Min a'zami as-sawarif 'anil haqqi i'tiqad al-mubtil annahu huwa al-muhiq. Termasuk sebesar-besar penghalang yang memalingkan seseorang dari kebenaran adalah keyakinan seorang yang di atas kebatilan bahwa dia di atas kebenaran. Ini sulit. Bagaimana mungkin dia akan menerima kebenaran? Padahal dirinya yang di atas kebatilan merasa yakin bahwa apa yang dia jalani adalah hak. Wa anna mukhalifahu huwal mubtil. Dan bahwa yang menyelisihi apa yang dia kerjakan dianggap merekalah yang ahlul batil. Famithlu hadha intiqaluhu an dalalihi wa batilihi sa'ab. Orang yang seperti ini, untuk meninggalkan kebatilannya, untuk meninggalkan kesesatannya, sulit. Karena merasa yakin ini hak. Illa an yasha' Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Wa kana awwalu dhuhur lihadihi salif bisifatin jama'iyah ma'adhuhur al-khawarij. Dan munculnya yang seperti ini, penghalang yang seperti ini, dengan sifat jama'iyah, bukan per pribadi sih, mungkin sudah pernah pada munafiqin, tetapi dengan sifat jama'iyah muncul pada khawarij. Bersama munculnya khawarij. Khawarij, dengan kebatilan yang ada pada mereka, mereka merasa yakin di atas kebenaran. Khawarij merasa yakin bahwa mereka alal haq, sedangkan yang lain alal batil, alal kufur. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa awwalu man dhalla fi dhalika humul khawarij. Di antara awal pertama yang sesat dalam masalah ini adalah khawarij. Al-mariqun. Golongan yang keluar dari keislaman. Haitsu hakamu linufusihim biannahumul mutamassikun bikitabillah. Di mana mereka merasa yakin apa yang ada pada mereka bahwa mereka berpegang dengan kitab was sunnah. Wa anna aliyan wa muawiyah wal askaraini hum ahlul ma'asiyah wal bid'ah. Dengan meyakini bahwa selain mereka dari Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu dan dua pasukan yang bersamanya dianggap ahlul batil, ahlul ma'asiyah, ahlul bid'ah. Fastahallu mastahalluhu minal muslimin. Maka mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dari kaum muslimin. Mereka halalkan darahnya, mereka halalkan hartanya, dan mereka perangi, mereka anggap sebagai kufar dalam keadaan yakin bahwa mereka di atas kebenaran. Dalam keadaan yakin bahwa mereka di atas kebenaran. Qala Syekhul Islam rahimahullah muwaddihan kayfiyat at-tabdil wa qalb haula'il haqa'iq. Syekhul Islam juga menggambarkan bagaimana mereka mengganti dan membalik hakikat-hakikat. Qala rahimahullah hatta qad yubaddiluna al-amr fayaj'aluna al-bid'ah allati dhammaha ulaika hiya as-sunnah. Dan mereka membalik kenyataan, membalik hakikat, membalik segala macam perkara, dan mereka jadikan kebid'ahan yang dicerca oleh mereka para sahabat dianggap sebagai sunnah. Was-sunnah allati hamadaha ulaik hiya al-bid'ah. Dan sunnah yang dipuji oleh mereka para sahabat dianggap oleh khawarij sebagai bid'ah. Apa contohnya? Contohnya menentang penguasa. Memerangi penguasa. Memberontak kepada penguasa. Ini bid'atun muhdatsah. Karena dalam sekian banyak hadis diperintahkan kita untuk taat, untuk sabar, untuk tunduk. Tetapi mereka menganggap sunnah untuk ingkarun munkar dengan tangan kepada penguasa. Menganggap sunnah demonstrasi. Menganggap sunnah memerangi penguasa dengan pedang-pedang mereka. Ini barakallahu fikum taqlib al-haqaiq. Membalik kebenaran. Yakni membalik berbagai macam urusan. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yaqumuna bimujibi dhalik hatta yaqa'u fil bid'ah wal mu'adah li tariqi a'imatihim as-sunniyah. Mereka menghukumi dengan konsekuensinya. Kalau ini sunnah dikerjakan oleh mereka, karena dianggap bid'ah oleh mereka, maka kemudian ditendang oleh mereka. Hatta yaqa'u fil bid'ah, hingga terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Wal mu'adah, dan memusuhi jalan para imam-imam ahlus sunnah. Wa fil hubbi wal mu'alah, demikian pula dalam masalah mencintai, dalam masalah berwala, mereka berwalanya kepada ahlul bid'ah dan justru memusuhi ahli sunnah. Karena mereka membalik keadaan. Litariqil mubtadi'ah allati amara imatihim uqubatihim. Mereka justru berwala kepada ahli bid'ah yang para ulama, para imam-imam memerintahkan untuk menjauhi mereka, ahli bid'ah. Qala walzamuhum takfir a'immatihim wal'anahum walbara'ah minhum. Yang konsekuensinya mereka justru mengkafirkan para imam-imam tersebut dan melaknat para imam-imam ahli sunnah, wal bara'ah, dan berlepas diri dari mereka. Wa qad yal'anun, bahkan kadang-kadang melaknat al mubtadi'ah, wa takunu al-la'nah waqi'a 'alaihim, sedangkan laknat jatuh pada mereka sendiri karena menganggap para tokoh-tokoh ahli sunnah sebagai ahli bid'ah, kemudian dilaknat padahal mereka yang ahlul bid'ah. Ini barakallahu fikum sangat-sangat sulit, berbeda dengan keadaan orang-orang jahil diberitahu paham. Tapi mereka orang yang merasa yakin di atas kebenaran. Merasa yakin di atas hak. Maka sulit untuk diberitahu. Wa takunul la'na waqi' 'alaihim. Akhirnya laknat kembali pada mereka sendiri. Dhidda ma yaqa 'alal mu'min. Yani sebaliknya, tidak terjadi pada mukmin tapi terjadi pada mereka sendiri. Kama qala an-nabi, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala tarawna kaifa yusrifu Allah anni sabba Quraisy? Tahukah kalian bagaimana Allah memalingkan dariku cercaan-cercaan Quraisy? Bagaimana Allah memalingkannya? Qala yasubbuna mudhammaman. wa ana Muhammada. Mereka selalu mencerca mudammam, orang yang tercela. Sedangkan aku Muhammad, orang yang terpuji. Maka yang dicela oleh mereka bukan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW Muhammad, orang terpuji, bukan orang tercela. Wa haula'i bil aksi, dan mereka sebaliknya. Yasubbuna al-mubtadi'ah ya'nuna ghairahum. Mereka mencerca mubtadi'ah, tapi yang mereka maksud bukan mubtadi'ah. Wa yakununa humul mubtadi'ah, tapi mereka lah yang mubtadi'ah. Kalladhi yal'ana adh-dhalimin, seperti yang meraknat orang-orang zalim. Wa yakunu huwa adh-dhalim, padahal dia sendiri yang zalim. Maling teriak maling. Supaya apa? Supaya selamat. Begitu orang ramai, mana maling, maling, maling. Supaya dia selamat. Dan mereka seperti itu. Selalu menunjuk yang lain zalim padahal mereka yang zalim. Dan menunjuk ahlus sunnah dan para ulamanya sebagai ahlul bid'ah. Padahal mereka sendiri yang ahlul bid'ah. Wahada kulluhu min babi qawlihi ta'ala. Dan itu semua termasuk bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuyyina lahu su'u amalihi. Siapa yang diindahkan baginya su'u amalihi. Siapa yang diindahkan baginya? Kejelekan perbuatannya. Berarti perbuatannya jelek. Tapi zuyina, diindahkan. Oleh siapa? Oleh syaitan. Digambarkan bahwa perbuatannya adalah kebaikan-kebaikan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika da'wa katsir min ahli al-ahwa. Demikian pula pengakuan kebanyakan para pengekor hawa nafsu dan kaum-kaum sesat, annahumul muhiqqun. Anggapan mereka bahwa mereka lah ahlul haq. Padahal mereka ahlul dalal. Padahal mereka ahlul ahwa. Aw annahum ahlullah. Atau mereka menganggap bahwa diri mereka adalah ahlullah. Dan menamakan dirinya Hizbullah. Masya Allah. Kata para ulama bukan Hizbullah, Hizbullat. Golongan berhala Lat. Tahu berhala Lat? Apa bentuknya? Kuburan. Dan mereka memang penyembah kubur. Dari kalangan Syiah Rasulullah dan yang bersamanya. Maka mereka bukan Hizbullah, mereka Hizbullat. Mereka mengaku annahum ahlullah atau ahlut tahqiq atau awliya Allah, atau mengaku diri mereka sebagai wali-wali Allah. Hatta taqifu hadzal ma'ani alaihim duna ghairihim, agar nama tersebut melekat pada mereka bukan yang selain mereka. Wa yakununa fil haqiqah ila a'da'illahi aqrab, padahal kenyataannya mereka justru kepada musuh-musuh Allah lebih dekat. Hadzal ma'ani alaihim duna ghairihim, makna-makna itu justru lebih dekat pada mereka, pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Wa yakununa fil haqiqah ila a'da'i aqrab ibtali aqrab, dan kepada kebatilan lebih dekat. Minhum ila tahqiq bikathir, lebih dekat kepada musuh-musuh Allah daripada kepada kebenaran. Fahaulai lahum syabahun qawiyun bima dzakarahu Allah anil yahudi wan nasara, maka mereka sangat miripnya dengan Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Allah katakan, wa qalu, kata mereka, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwasanya enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini ucapan mereka. Tilka amaniyuhum, kata Allah, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, berikanlah bukti-bukti kalau kalian memang jujur. Kata Allah, bala. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Bahkan siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dengan ikhlas dan dia berbuat ihsan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan merasakan rasa sedih. Wa qalatil yahudu, dan berkata Yahud, laisatin nasara ala syai, nasara itu enggak ada apa-apanya. Dan berkata Nasara, laisatil yahud ala syai, Yahudi enggak ada apa-apanya. Lihat, masing-masing mengaku dan masing-masing menjatuhkan yang lainnya. Wahum yatluna al-kitab, dan mereka membacakan kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim, demikian pula orang-orang yang tidak mengerti juga mengucapkan sama seperti mereka. Wallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah, Allah yang akan menghukumi mereka nanti yaumil qiyamah, fi ma kaanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Khonibidina a'azakumullah, itu semua pengakuan-pengakuan kosong. Sebagaimana khawarij mengaku bahwa kamilah ahlul haq, sedangkan para sahabat ahlul batil. Dan mereka menganggap bahwa diri mereka awliya Allah, sedangkan ahlu sunnah dikatakan awliya syaitan. Dan terus begitu, saling mengaku dalam keadaan mereka di atas kebatilan. Sama seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam ayat lain, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ. Lihat ucapan Yahudi dan Nasrani. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Da'wah, pengakuan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apa istilah mereka? Children of God, anak-anak Tuhan. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, buktikan kalau kalian memang jujur. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin, berharaplah mati kalau kalian memang jujur. Tapi mereka justru manusia-manusia yang paling takut mati. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, mereka enggak akan berani berharap mati sedikit pun karena apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka merasa dalam hati kecilnya sih bisa diadab nanti yaumul qiyamah. Tetapi di mulutnya menyatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami anak-anak Tuhan, kami kekasih-kekasih Tuhan, dan seterusnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum, kalau begitu kenapa Allah mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian? Bal antum basharun mimman khalaq, bahkan kalian itu manusia sama seperti manusia lain yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', Allah akan mengadab siapa yang dikehendakinya dan Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan milik Allah lah semua yang di langit dan yang di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah akan kembali. Insyaallah kita lanjutkan pada salat zuhur bi'idznillah ta'ala. Mudah-mudahan sesudahnya bisa lebih baik insyaallah.